away, away, away, away, padang bulan, padang e, kaya arina, kaya arina, rambulan e, sing away, away, away, away, ngelengake, maca turu sore. Ceritani aku sepo mengko sore ini tak ceritani kanggo sepo mengko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin maulana Muhammadin adada ma bi ilmillah salatan daimatan bi tawabin wa gillahi salatan alamat bakal ketun gurine lamun wong tua lamun wong tua keliru mimpine alamat bakal ketun gurine wong tua loro bendo ing ngarsa Tak tahlilan hadiah NU. Mana kibar, mana kibar wasilah NU. Tahlilan hadiah NU. Mana kibar, mana kibar wasilah NU. Solawat NU, maulidah, maulidah solawat NU. Kiai Musarah guru di NU, Kiai Musarah idola di NU, Kiai Musarah. Guru di NU, Kiai Musarah, Kiai Musarah idola di NU. Wakil Bupati dikandungi NU, para masyaih kebanggaan NU. Kebanggaan NU. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ojo pondo turu sore, kene tak cinta nikah tu sepo mengku sore. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada damang fi ilmi lahi salatan, da'iman tapi dawami mungkin lagi. Jangan kepungkur ono jangan kututan, esok-esok waras kita kita kona kan kita koni tunggu yo cekakaan jebol kan tak kopi wis ketularan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada tamang ilmi lahi salatan lagi mantap di doami mulki lagi. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam.